curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Bu, kira tamu ke? Menyak jajar sudah turun, mana kamar kayak yang meriang, bae menyak yang enak tamu ke? Kayak nak kopi bu, kayak nak kopi kini jajar bu, tamu ne bu. Ah, tamu kutin, paling ratam bu, antara dari kami lagi sampai. Bendina karenanya ne, bu, angker mau hit, chan, jalur kayak kopi bu, antara gula kopi tu ne, gula kopi ne teng, nak ne ratam wes. Kucar mana tu tu gula kopi, tengah tamat, tengah gutul baca tu ngarep pandai ye, tapi ratam ne. Tamu Erika dayo Erika ngenteng nana gula kopi. Sekarang ada solusinya dari pabrik PT Curanmor. Mulai seke, udah nyuguhi tamu-tamu Erika orosa karo wedang kopi. Kami telah menciptakan permen pengganti kopi, yaitu permen kopi kok. Kopi kok, sumpah kopi, yakin. Udah tahu dong, udah sana, udah wedang sitron. Apa mana yang jauh dong, ya kopi kok, teman sumpah kopi kok, yakin. Permen kopi kok paling pas gorika sing tamune jalan ketentuan ketentuan wedang kopi bae bendina apa meneh gorika karepe anggur bengi matane modot bae men kon betah uli melek permen kopi kok kopi sumpah lek kopi yakin kopi kok yakin pas banget. Terus kemudian gorika sing duwe anak kon pada sinau malah ngurek benan nur kampil turu kena bae permen kopi kok kopi sumpah lek kopi klakak yakin utu teh odo dusi trono do. Dijamin, boleh sinau orang rampung-rampung gara-gara orang bisa turu-turu malah anggar sing diwaca ngantek wis penteng gelem-gelem ke anak Erika buka kelemari ini ramane ngudal-ngudal klambi macari tulisan-tulisan sini mempel langkau seramane permen kopi kok, kopi kok, sumpah kopi yakin udah teh udah, udah warson, udah wedang sitron apa mana ngecau udah, ya kopi kok temenan sumpah kopi kok, yakin. Ayo-ayo, warung-warung sing urung pada laris-laris. Nyanding bae kopi kok, kopi kok, temenan kopi, temenan yakin kopi. Itu teh odok, terjamin warung Erika langsung laris. Sing penting syaratnya, anggar arep adol kopi kok. Menu-menu model bakul material bae. Tuku permen kopi kok, ora ketangku sebungkus. Dujungna bae karo gobak utama karo kolbak. Dijamin, wis ulibati sekang permen, ora ketangku 20 perak, nang sing nggo umat, Erika diwedangi. Nah, ayo, permen kopi kok, temenan yakin, klekek, sumpah lah, kopi kok, butuh uduk, terbuat dari bahan-bahan pilihan, tatal, grajen, ular godong, campur lim kayu, digangsur karo botol kecap, barang garing, kini desakan bantrek, campur aspal kan irang, nah, ini dibungkus plastik, gunanya gagian untuk mengusir kantuk, hanya permen kopi kok, sumpah kopi yakin, butuh uduk, uduar sono, uduk edang sitrum, apa mana yang jauh uduk, ya kopi kok, tenang sumpah, kopi kok, yakin. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.